Mau lagu apa dari Obi? Kisah kasih di sekolah. Coba Mas Arif. Resah dan gelisah, menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Sing together. Baris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya. Ke depan sini tapi di bawah. Apa di sini? Tapi duduk di bawah boleh, daripada nongeng. Nanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sama siapa, Bi? Sama seseorang. Sini, Mami. Malu tapi mau. Baju merah, ada yang gak enak nih baju merah. Yang duduk di situ menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Mau cari pacar jawabku, asik. Sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa di sekolah, tidak ada kisah paling. Paling ini. Gimana, Mak? Lagi dong. Masa satu lagu jauh-jauh dari Bandung. Aku kan kangen juga, Bi, sama kamu, Ji. Natalia. Nah, apa? Cerita dulu, selingin cerita dulu, Mak. Cerita dulu, Mak. Cerita dulu. Apa? Jadi kenapa saya bilang, saya suka panggil sama kawan-kawan tanggul, bilang, Mak. Karena di zaman JK Record inilah, Dian Pisa itu mama gengnya. Jadi kebersamaan kita itu panggilan kesayangan buat saya pribadi, buat Dian Pisesa. Karena Mak itu apa? Saya suka dan saya sangat cinta sama mama saya. Karena mama ada orang yang kuat yang melahirkan anak-anak yang hebat. Semoga mama Dian juga harus hebat, kuat, sehat selalu. Seperti mak-mak semua di sini. Biar mak-mak tapi masih cantik. Hidup mak-mak. Hidup mak-mak, mama milenial. Oke, satu lagi di Natalia. Mas Tari.